tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.